Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhat talaba rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Demikian banyak fadilah Allah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Hingga saat ini, hingga detik ini, hingga pada kondisi ini, na'am barakallahu fikum, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersimpuh, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan fadilah besar yang harus kita sadari bersama. Untuk kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kenikmatan ini dengan kenikmatan yang lain, yang lebih besar dan lebih banyak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas sebuah hadis yang menjelaskan di dalamnya tentang hukum-hukum pernikahan. Demikian pula menjelaskan tentang faedah dan keutamaan menikah. Hadirin rahimakumullah rahmakumullah. Maka di antara manusia dengan kondisi semacam ini ada yang menempuh cara yang lain. Ada yang punya orientasi yang lain. Biasanya kalau seorang mendengar sebuah keutamaan langsung semangat ya. Wah, ini amalan utamanya begini, begini, begini kan gitu ya. Termasuk diantaranya nikah. Nih. Ahsanul faraj wa aghadul basar. Itu sebagian daripada keutamaannya, hikmahnya. Ikhwan fillah rahimah rahmakumullah. Lebih daripada itu, na'amurakallahu fikum, nikah itu sendiri memiliki segudang, banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ikhwan fillah rahimah rahmakumullah. Bersamaan dengan itu ada pihak-pihak yang punya orientasi yang lain, sehingga milih na'amurakallahu fikum sikap at-tabatul. Entah orientasinya karena saya ingin bebas. Karena orientasi ya. Kalau saya punya istri nanti banyak itunya, banyak tuntutannya. Tuntut ini. Nikah-nikah ngapain? Nikah tambah repot kabeh. Kan gitu nama orang kelompok. Ada enggak yang semacam ini? Ada. Ada juga amar kelompokum orientasinya amar kelompok. Saya enggak mau nikah. Lu kenapa? Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak semacam ini? Ada. Lantas bagaimana syariat dalam menyikapi orientasi semacam ini? Qul fiddin rahmina wa rahmakum jami'an wa barakallahu fik. Al-muallif rahimahullah dalam masalah ini menyebutkan sebuah hadis yang cukup mewakili dalam menjelaskan permasalahan ini. Qul muallif rahimahullah. Muallif itu al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan wa'an Anas ibn Malik radhiyallahu'an, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Beliau ini masal fi barokati nikah. Beliau ini adalah permisalan dalam berkahnya pernikahan. Anaknya 100 lebih. Na'amurakallahu fikum. Anas bin Malik itu. Yang ketika Rasulullah SAW datang, ibunya Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadza Unais. Ini Anas kecil. Doakan kebaikan untuknya. Maka Rasulullah SAW doakan, Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkan pula anaknya. Tapi dikisahkan ikhwan fillah rahimahullah wa rahmakumullah, di zaman Hajjaj, anaknya Anas bin Malik meninggal 99 orang. Berarti yang sisa masih banyak, 100 lebih nama anaknya, nama orang kelawi. Barokah. Anaknya banyak, na'warakallahu fikum. Hartanya juga melimpah. Sampai disebutkan ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, dia beliau punya kebun kurma yang dalam setahun itu bisa panen 3 kali. Saking berkahnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi sampai punya anak semacam itu. Masa anaknya enggak diperoleh dari pernikahan? Mestinya dari pernikahan kan gitu ya. Ya, dari itu na'warakallahu fikum. Menunjukkan berkahnya menikah anak orang lain. Ya. Termasuk masal. Di barokat nikah. Gitu ya. Anas bin Malik. Kali bin rahmat orang makmum. Ya. Sehingga harus semangat na'amara kelawafikum. Kalau memang sudah. Pengen na'amara kelawafikum. Sudah punya. Ya. Mu'natu zawaj. Na'amara kelawafikum. Jisman wa mala. Ya. Punya persiapan pernikahan. Baik jasmani maupun harta. Na'amara kelawafikum. Dan kondisi na'amarakallahu fikum yang mendorong ke situ sudah sangat ya kuat, jangan ditunda. Ya. Khawatir terjatuh dalam al-anat. Khasyat al-anat na'amarakallahu fikum. Karena saking meledak-ledaknya na'amarakallahu fikum hingga terjerumus pada tindakan penyimpangan seksual na'udzubillah min dzalik. Ya, khalifatun rahmahumullah. Entah dalam bentuk syahwatun syariah, ya, atau lakodarullah langsung nyasar pada sasarannya yang kurang tepat, sehingga dia pun terjatuh dalam dosa fahisyah. Ya khalifitin rahimah wa rahmakumullah. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam hamidallaha wa asna alaihi. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Di sini barakallahu fikum. Naam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya alhamdu wasana itu berbeda. Kenapa? Dengan huruf waw diatafkan dengan huruf waw. Iya. Dalilun ala taghayur. Iya. Menunjukkan akan perbedaan perkara itu. Makanya para ulama na'am barakallahu fikum mendefinisikan antara hamd dan asana itu dengan definisi yang berbeda. Na'amarakallahu. Kalau alhamdu definisinya adalah na'amarakallahu. Zikru mahasinil mahmudi ala jamilil ihtiyari. Menyebutkan keindahan atau kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji atas perbuatan yang sifatnya ikhtiari. Ya, kalau perbuatan yang sifatnya ikhtiari enggak terpuji. Ya, orang enggak bisa sambat karena kena ujian. Karena enggak bisa sambat akhirnya dia enggak sambat. Tahu sambat ya? Tahu sambat. Mas Dayu lah, tahu sambat iki piye? Nah, warakallahu. Ya orang sadar itu nih. Nah, warakallahu fikum. Sambat itu mengeluh. Orang yang enggak bisa mengeluh, ya, ketika dia apa ditimpa ujian sehingga dia enggak mengeluh, enggak dipuji. Nih, tapi kalau dia bisa mengeluh kemudian ditimpa ujian dan dia tidak mengeluh baru dipuji. Kenapa? Iya, jamil ikhtiar. Kan ya? Aku ini bintang rahmat rahmakumullah. Nah itu baru dipuji. Dzikr mahasil mahmud ala jamil ikhtiari itu alhamdulillah. Nah, warakallahu fikum. Nih. Tapi kalau asana namarakallahu fikum didisinya oleh mereka alhamdu idza takarrar. Ya. Sana itu adalah pujian yang dilakukan berulang-ulang. Ya gitu ya. Itu asana. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia sanjungan. Namarakallahu. Tapi konotasi bahasa sanjungan dan pujian itu hampir sama ya. Namarakallahu fikum. Ikhwalifitun rahmahamukumu. Tapi dalam bahasa Arab beda. Ikhwalifitun rahmahamukumu. Alhamdu seperti yang kita sebutkan tadi. Asana itu alhamdu yang dilakukan dengan terus berulang-ulang. Namaraklaw. Ya. Ikhwalifitun rahmahamukumu. Nam. Dengan menyebutkan berbagai macam sifat-sifat yang terpuji. Namaraklaw. Ikhwalifitun rahmahamukumu. Ya, biasanya beliau na'amarakullah fikum mengawali dengan apa? Dengan khutbatul hajah. Ya, antum kalau perhatikan khutbatul hajah, itu banyak na'amarakullah fikum pujian-pujian yang diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Innalhamdulillah. Nahmaduhu. Wa nasta'inuhu. Wa nasta'afiruhu. Ya. Wa natubu ilaih. Wa asyadu an la ilaih. Dan seterusnya. Khamilifitun rahmatullah. Waqala dan Rasulullah SAW mengatakan lakinni ana usalli wa anam wa asum wa uftiru wa atazawwaju nisa. Ini kan ujuk-ujuk ya. Biasanya kan lakin itu kan sesuatu yang diungkapkan setelah kalam. Ya. Apa? Setelah kalam ya. Mendahului lakin itu kalam gitu kan. Pernyataan. Kok langsung ujuk-ujuk mengatakan lakin ana. Berarti kan ada sesuatu itu sebelumnya. Kan itu. Dan memang ikhwan rahmakumullah. Ini dinukil oleh Ma'alif rahimahullah ta'ala fi mawdi syahid saja. Walaik untuk mahadil hadis si kisah. Lalu kisah. Punya kisah. Ya khadifit untuk mahadil rahimahullah. sampai kemudian keluar pernyataan dari Rasul alaihi salatu wasalam, lakin akan tapi aku usolli wa anam wa asum wa uftiru wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tapi aku sholat, aku pun tidur, aku puasa, aku juga tidak berpuasa, dan aku pun menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka, benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Atau na'amarakallahu fikum, bukan termasuk ajaranku. Ikhwani fiddin rahimana wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Jadi hadis ini na'amarakallahu fikum, ya, pernyataan Nabi alaihi wasallam ini na'amarakallahu fikum, itu memiliki sebab. 6. Sekali ikhwan fikum, wawwa anna salasah, anna salasa nafarin min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam lishidda rogotim fil khair ja'u ila azwati Nabi alaihi salatu wassalam. Sebabnya ya, itu ada 3 orang sahabat dari kalangan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, karena saking semangatnya, dan itu contoh yang bagus, ini yang dicontoh ya, yang dicontoh itu semangatnya, semangatnya di dalam kebaikan. Na'warakulah. Ya, yeah. Ya bukan ingin apa-apa, na'amarakallahu fikum. Bukan ingin viral atau bukan ingin ngetren, bukan. Ya, yeah. Tapi karena didasari semangatnya mereka dalam melakukan kebaikan, ya, yeah. Mereka pun datang kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam untuk menanyakan kepada mereka perihal aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Ikan, ya kalifin rahmah rahmatullah. Nah, fata'aluhunna, mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tersebut an amali fisir, tentang perbuatan beliau ketika di rumah. Ya, ketika bersama dengan keluarganya. Kalau sama keluarganya kan enggak ada orang yang tahu ya, na'amarakallahu, yang tahu ya istri-istrinya saja. Na'amarakallahu fikum. Ya kalifin rahmah rahmatullah. Nah, yakni fi baiti fa ahbaru fi dzalik, maka istri-istri beliau pun menghabarkan ya aktivitas Nabi tersebut kepada orang-orang tadi. Nggih. Ka'annahum taqalu, seakan-akan mereka, wah, kok sedikit sekali ya amalannya ya. Nah, mereka nggih. Khalifatun hamkum. Sehingga pun mereka punya kesimpulan demikian. Ya pantaslah kalau Nabi amalannya seperti itu. Lewang beliau ini sudah diampuni dosanya kok. Yang lalu maupun yang akan datang kok. Ya. Nah kita. Enggak ada jaminan itu. Ya pantaslah kalau beliau biasa-biasa saja. Kan itu ya. Ya khali bitin rahmi wa rahmatullah. Naam. Ya khali bitin rahmi wa rahmatullah. Waqalu, mereka mengatakan innan nabiyya alaihi salatu wasalam qalu firalahu ma taqaddama min dambi ma ta'akhkhar. Mereka mengatakan dosa Nabi alaihi salatu wasalam, dosa-dosanya telah diampuni baik yang dulu maupun yang akan datang. Nggih. Lakinna, adapun kita amarakallahu fikum, nahnu lasna kadzalik, enggak seperti itu. Kalau kita enggak. Kan itu ya. Faqala ahaduhum, mereka pun salah satu di antara mereka mengatakan ana asumu wala uftir. Ya, yeah. Saya akan berpuasa terus. Namanya saumuddar. Ya, yeah. Saumuddar. Dan tidak akan berbuka. Hari-hari akan aku gunakan untuk berpuasa. Gitu. Waqala tsani, yang kedua mengatakan, anak aku mula anam. Aku akan sholat malam, enggak akan tidur. Maqala salis, ya. Sementara yang ketiga, na'amarakallahu mengatakan, ana la atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah. Ya. Wis gak mau repot-repot dengan bojo wis. Na'amarakallahu fikum. Pengen ibadah saja. Na'amarakallahu fikum. Ya kali witin rahmatullah. Wa aradhu bidzalika ayang qati'an wa ghardu bidzalika ayang qati'an az-zawaj ila al-ibadah. Tujuan dia untuk amah melakukan semacam itu agar bisa na'amarak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus saja bagus na'amarakallahu fikum. Agar fokus ibadah. Supaya bisa memperbanyak na'amarakallahu fikum pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakadza qalu. Demikian mereka mengatakan na'amarakallahu fikum ijtihadan minhum. Ya. Karena didorong semangat dari mereka. Ya. Falamma aliman Nabi alaihi salatu wasallam bidzalika qala khatiban. Naam. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui hal itu, beliau pun berkhutbah dan mengatakan seperti yang kita baca tadi. Qarifitun rahmahumukumullah. Dalam riwayat, na'amarakallahu fikum, Rasul mendatangi mereka dan bertanya. Hehehe, benar enggak kalian mengatakan demikian-demikian? Benar ya Rasulullah. Na'amarakallahu fikum. Baru kemudian mengatakan, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut di antara kalian. Tapi saya sholat, saya juga tidur. Saya sholat, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka. Saya juga menikahi wanita. Fadhilatun rahmatullahi wa rahmatukum jami'an barakallahu fikum. Di sini na'amarakallahu fikum terdapat 6 faedah betapa 6 Rasul alaihi salatu wasallam besar, betapa besar perhatian Rasul alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Di mana ketika ada di antara mereka bibit penyimpangan, itu kan bibit penyimpangan ya, na'amarakallahu fikum. Nunggu suwe-suwe. Enggak nunggu lama. Kenapa? Itu kalau dibiarkan wah bahaya itu na'amarakallahu fikum. Maka Nabi tahu na'amarakallahu fikum kalau ini dibiarkan maka akan semakin parah. Maka akan terjadilah seperti yang terjadi pada zamannya Bani Israel. Muncul tindakan ruhbaniyah. Na'amarakallahu fikum. Taqarifikum rahimakumullah. Awal mereka melakukan semacam itu, ibtigha'a mardhatillah. Mereka menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjauhi perkara dunia untuk fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ternyata mereka enggak bisa menjalankan dengan konsekuen. Akhirnya na'amarakallahu fikum justru muncul na'amarakallahu fikum madarat besar. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Maka segera Rasul alaihi salatu wassalam yang memutus bibit-bibit tadi, menghilangkan bibit-bibit tadi dengan segera mengingkari perkara tersebut hingga tidak menjadi besar. Ikhwani fiddin rahimahullah wa rahmakumullah. Dan itu lebih mudah dalam menghadapi kemungkaran daripada ketika kemungkaran tersebut menjadi besar. Maka ketika kemungkaran itu menjadi besar, untuk mengingkari dan menghilangkannya, untuk menghadapinya akan membutuhkan energi yang lebih banyak dan lebih susah. Lebih-lebih ikhwani fiddin, kemungkaran itu sudah menjadi adat kebiasaan. Yang membuat yang hak dianggap batil, yang mungkar dianggap hak. Ikhwan fillah rahimahullah rahmakumullah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, faedah kedua na'amarakallahu fikum, ya, yaitu na'amarakallahu fikum, al-mubadaratu bil ingkar. Yaitu bersegera dalam mengingkari kemungkaran ketika kondisinya cocok, sesuai, dan bisa. Ya. Ya kalau fitnah rahmat rahmatmu. Kalau belum bisa, ditunggu sampai bisa. Ya. Pada asalnya na'amarakallahu fikum, ingkarul mungkar itu harus dilaksanakan dengan segera. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam ketika menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir. Pakai fa. Pakai fa. Fa itu diantara litartib taqib. Hakadha. Yaitu untuk menunjukkan tertib dan taqib. Langsung. Beda dengan summa. Rasul tidak pakai summa. Kalau summa litarahi. Ada jeda di situ. Itu hukum asalnya demikian. Tapi kalau saat itu enggak memungkinkan amat ditunggu sampai kondisinya memungkinkan. Na'amarakallahu fikum. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam terkait dengan larangan ziaratul kubur. Ikhwanibitin rahmankumullah. Di awal, Rasulullah alaihi salatu wasalam melarangnya. Ikhwanibitin rahmankumullah. Setelah dirasa na'amarakallahu fikum, ya, tidak ada madharat yang besar, maka Rasulullah SAW pun memperkenankannya. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu kularang kalian dari ziarah kubur. Ala fazuruha. Maka ketahuilah sekarang, silakan kalian menziarahinya. Fa innahu tuzakkirul maut. Dikarenakan ziaratul kubur itu bisa mengingatkan kematian. Atau dalam riwayat, tuzakkirul akhirah. Mengingatkan akhirat. Juga ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, hadis tentang fadilah la ilaha illallah. Hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan fadilah itu kepada Mu'ad bin Jabal, maka Mu'ad bin Jabal pun merasa bahwasanya itu adalah berita gembira yang patut orang lain untuk juga mengetahuinya. Maka Mu'ad pun mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ala ubasyirun nas ya Rasulullah. Bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah la fayatakilu. Jangan, jangan. Kalau engkau beritakan hal ini kepada mereka dalam kondisi akidah mereka, iman mereka masih seperti ini, artinya kurang kuat. Mereka akan bersandar. Ya, yang penting tauhid lah. Masalah amal-amal beres. Yang penting tauhid kan gitu. Itu bersandar. Khadibit rahmanahumma. Maka Mu'ad pun melaksanakan hal itu. Beliau tidak menyampaikan hadis tersebut, berita gembira tersebut kepada manusia. Kecuali sesaat menjelang meninggal dunianya beliau. Ikhwali fillah rahimakumullah wa rahmakumullah. Jadi hukum asalnya na'am barakallahu fikum, ingkarul mungkar itu dilakukan secara langsung mubadaroh. Nek kapan melihat na'am, kalau melihat na'am barakallahu fikum kumkan langsung fal yughayyir. Nggih, jangan di apa? Dibiarkan. Ikhwali fillah rahimakumullah. Dan itu berfaedah sekali na'am barakallahu fikum, terkhusus bagi kita yang ada dalam komunitas semacam ini. Ya, kita hidup di tengah-tengah na'barakallahu fikum teman-teman yang kulturnya berbeda-beda. Ya, ikhwanifit rahmakumullah. Terkadang na'barakallahu fikum ada perkara-perkara yang apa? Yang mungkar gitu. Ya, karena memang itu sudah menjadi konsekuensi pergaulan. Ya. Orang yang na'barakallahu bergaul itu mesti akan na'barakallahu fikum melihat hal ini, baik dari dirinya atau dari orang lain. Na'barakallahu fikum, maka lakukanlah na'barakallahu ingkarul munkar itu dengan arif, bijaksana, lemah lembut. Na'war. Seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ada orang na'barakallahu fikum yang enggak salat. Ya. Langsung diingkari. Tapi dengan lembut na'barakallahu fikum. Ya. Enggak kemudian, "Loh, kamu kok enggak sholat?" Ya. Sudah waktunya sholat kok kamu enggak sholat sendiri. Enggak langsung gitu. Kan ya. Ditanya, "Na'barakallahu fikum. Loh, apa yang menghalangi kamu enggak ikut sholat berjamaah?" Nah, kalau seperti itu kan tahu enak. Tahu kenapa kok sampai enggak ikut melakukan kebaikan tadi na'barakallahu fikum. Khairatun rahmakum. Sehingga terburu-buru langsung mengingkarinya murkoh. Ya, kalau kita terburu-buru mengingkarinya, ternyata dia punya alasan. Kan kecelik kita. Kecelik ya. Bisa kita yang malu atau dia yang marah, akhirnya jadi tarung na'barakallahu kan itu ya. Bahaya na'barakallahu. Ya khairatun rahmakum. Sekali lagi na'barakallahu fikum. Ingkarul munkar atau amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah, termasuk ibadah minal ibadat, dari ibadah-ibadah yang ada, maka ibadah itu sifatnya ikhwali fiddin rahimahullah rahmakumullah, ya. Naam ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan. Naam barakallahu fikum. Mesti maslahat. Nah, kalau sampai melakukan sesuatu kok justru membawa mador atau jangan. Tak boleh, dilarang. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Nah. Ikhwali fillah rahimahullah rahmakumullah. Faedah berikutnya na'am barakallahu fikum dalam hadis ini na'am barakallahu fikum ada larangan terhadap at-tabattul. An-nahyu 'anil tabattul. Apa itu tabattul? At-tabattul sebagaimana disebutkan di dalam Mu'jamul Wasiyyah dari Himadah Ta Ba dan Lam. Ya, batala. Ta Ba Lam dan diikutkan wajan tafa'ala ditabattala. Ya, fi'lun humasi lazimun. Cuma fi'il humasi. Tabat talaya na'amara. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Terdapat padanya dua huruf tambahan. Na'amara kelawik. Nam. Muta'adin bil harfi. Ya. Muta'adi dengan huruf. Ya. Bisa dengan huruf. Na'amara kelawik. An. Atau ila. Na'amara kelawik. Sekali lagi tentang makmum. Jadi, tabattaltu nge atabat atabat talu tabattulan na'barakallahu maknanya ingqata'a terputus sehingga Sehingga kalau kita tabat tala aniz zawaj, tabat tala aniz zawaj, maknanya adalah tarakahu zuhdan fihi. Tarakahu zuhdan fihi. Ya, kalau tabat tala ilallah, maknanya adalah tafarraga li ibadatihi, yaitu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia rahmatullah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Dan tabatullah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, ini namanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namarakalafikum. Sehingga tabatul itu maknanya inqoto'a wasakoto. Inqoto'a wasakoto. Kalau dikatakan tabatul ghusnul syajarah, ya, ay sakoto. Ya, tabatul ghusnu minas syajarah, maknanya adalah sakoto. Ya. Kalau dikatakan tabat talatil mar'atu, maknanya tazayyanat, berhias. Nawarakallahu. Demikian disebutkan dalam Mu'jamul Wasiyyah. Nawarakallahu. Wastilahan dan secara istilah, ikhwani fiddin rahman wa rahmakum jami'an, at-tabattul nau'ani. Dan secara istilah, tabattul itu ada dua macam. Yang pertama, tabattulun mahmudun. Tabattul yang terpuji. Apa itu? Wal inqita ilallahi ma ikhlasil ibadati lillah ba'da qadhah. Ima yahtajul insan. Saya ulangi lagi. Wa al-inqita'u ilallahi. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ikhlasil ibadati lillah. Disertai dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ba'da qadha'i ma yahtajuhul insan. Ya, setelah menunaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya segala butuh kebutuhannya sudah butuh di itu. Nah, barakallahu fikum diselesaikan, ditunaikan, baru dia nah barakallahu fikum fokus ibadah kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an, fa idza faragta fan sab. Ya, jadi kalau kamu sudah selesai aktivitas ini, insab, mapancangkanlah dirimu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabatul mahmud. Fa idza faragta fan sab. Ya. Qadirin rahmakumullah. وهذا الذي ذكر الله في القرآن في عدة من الآيات. Dan ini nama Rasulullah disebutkan oleh dalam Al-Quran pada beberapa ayat nama Rasulullah fikum, ya, di antara ini nama Rasulullah fikum Al-Muzammil, kemudian dalam surat nama Rasulullah fikum surat Al-Insyirah. Nah, adapun nama Rasulullah yang matmum itu disebutkan dalam surat nama Al-Hadid yang matmum. Nama Rokhlof, Tafatul. Khalifat rahmatullah. seperti dalam surat Al-Muzammil, "Wadhkuris murabbika wa tabattal ilai tabtila." Nah, dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, "Wa tabattal ilai tabtila" ai maksudnya adalah "in qata'a ilaihi." Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya inqita ilaihi itu fa innal inqita ilallahi wal inaba ilaihi huwa. Yes. Sungguh inqita, fokus ibadah kepada Allah dan kembali kepadanya adalah al infisalu bil qalbi. Yaitu memisahkan diri dari segala sesuatu kepada Allah dengan hatinya. Namarakallahu fikum. Anil khalaik, dari makhluk. Dia memisahkan sesuatu dari makhluk, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Nam. Wal insaf bi mahabbatillahi wa ma yuqarribullah. Sama yuqarribu ilaihi. Ya, dan insaf, adil dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffi ma yardahu, dan menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa makna tabattal ilaihi tabtila. Ngerti ya? Ya kharifatun rahmukum. Dan ini yang disebut dengan tabattulun mahmud. Na'amarakallahu fikum. Jadi tidak apa? Tidak na'amarakallahu fikum at-tafarruq bil ibadah dengan dia meninggalkan dunia secara totalitas. Ya. Yeah. Tetapi memposisikan dirinya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fi ma ataqallahu ta'ataqallahu darul akhiratan sanasibaka minat dunya. Ya, posisikan dirinya seperti itu. Gapailah apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari kenikmatan-kenikmatan akhirat. Namarakallah, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Sekedarnya saja. Namarakallah. Ya, sehingga normal. Ya, enggak gulu seperti gulunya orang sufi. Ya, khadifitin rahmarahmukum jalan barakallahu fikum. Ataupun itu masuk pada tabattul yang kedua. Yaitu tabattulun madmum. Apa itu? Tabattulun madmum. Wasuluku maslakan nasara tabattul madmum itu adalah menempuh cara-cara orang Nasrani. Min tarkin nikah, berupa meninggalkan menikah. Wat tarahub, dan melakukan namarakallahu fikum, melakukan at-tarahub. Ya. Ukhadifitun rahmahum wa rahmahum wa barakallahu fikum. Ya. Kerahiban. Tarahub itu kerahiban. Ukhadifitun rahmahum. Fis-sawami'. Di soma'ah, soma'ah mereka. Soma'ah itu tempat ibadahnya mereka. Fadibatun rahmukumuh. Yeah. Watarku aklima lazza. Dan meninggalkan untuk menikmati makanan lezat. Minal lahim, berupa seperti ya kelem, seperti daging, nggak makan daging, ya, yeah. Ya vegetarian itu ya, nawar kalau itu ya. Ya, wa tasydid 'ala nafsi fil ibadah. Dan berlebih-lebihan di dalam melakukan peribadatan melebihi kapasitas dirinya, kapasitas kemampuan dirinya. Ala khilafi hadin Nabi alaihi salatu wassalam, yang berbeda dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Bisaumi dahri, dengan berpuasa sepanjang masa. Wa qiyamil laili kullihi daiman, dan dengan cara salat malam semalam suntuk terus menerus. Ini kalau sekali enggak apa-apa ya. Sekali enggak masalah, karena itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Yang jadi masalah itu kalau terus menerus. Itu yang diingkari oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada tiga orang tadi. Ya. Yeah. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini. Ya. Ya qali bi rahmatullah. Lakinni ana usolli wa anam wa asum wa uftiru wa atazawwaju nisa. Naam, wa nahu dzalik, dan yang semisal itu. Faqad nahallahu ta'ala wa rasuluhu an hadha at-tabattul. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula rasulnya, melarang dari model tabattul semacam ini. Ya. Yeah. Dan ini yang disebut dengan rahbaniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina." Kemudian kami susulkan ya di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan utusan-utusan kami. "Wa qaffayna bi Isa." Kemudian kami susulkan Isa. Setelah rasul ini mati, disusul rasul berikutnya, mati, disusul rasul berikutnya, mati sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kan gitu ya. Di tengah-tengah orang-orang Bani Israel. Khalifatun rahimakumullah. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil. Dan kami datangkan kepada mereka. Dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Wa ja'alna fi kulubihimul ladhina taba'u ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa sifat ra'fah, lembut dan sayang. Ya. Qadimin rahman rahimakum. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan kerahiban yang mereka ada-adakan. Ya, kerahiban itu amar mereka ada-adakan. Ya, sebagaimana dikisahkan kepada saya, bahwasanya amarakallahu fikum, asal usul amarakallahu fikum kerahiban itu ketika mereka amban Israel dikuasai oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu salah satu dari empat raja yang namoraklo menguasai seluruh dunia. Nebukadnezar. Ada dua yang muslim, ada dua yang dolim. Namoraklo fikum. Yang dolim Namrud. Yang kedua Nebukadnezar. Namoraklo fikum. Khalifat Muhammad. Ketika Nasr na'amarakallahu fikum menguasai Bani Israel, ya, mereka na'amarakallahu fikum hendak dibunuh dan minta ampun pada Nabi Nasr dengan cara na'amarakallahu fikum, ya, supaya kita, apa, mereka itu hanya sibuk ibadah saja, wis, na'amarakallahu fikum. Akhirnya dibiarkan dengan kebiasaan itu. Ya. Ya. Rabbaniyah, jadi kerahiban itu na'amarakallahu fikum, mereka ada-adakan na'amarakallahu fikum. Ya. Ibtada'uha. Maka tabnaha alaih. Ya, dulu kami tidak pernah menetapkan hal itu kepada mereka. Mereka lakukan itu ibtigha'a ridwanillah. Mereka melakukan itu ya, berharap dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sama ra'uha. Mereka enggak serius. Mereka enggak konsekuen. Na'amarakallahu fikum. Hakori ayatnya. Enggak konsekuen. Na'amarakallahu fikum. Ya. Khalifatun rahman rahmukumullah. Fa'atayna alladhina a'unihim ajrum wa kasirun minhum fasikun. Maka kami datangkan, kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Khalifatun rahman rahmukumullah. Itu rahbaniyah yang tabatul yang matnum, seperti yang dilakukan oleh apa? Orang-orang Nasara. Yaitu meninggalkan semua urusan dunia, fokus ibadah. Namarakalafikum, dengan cara-cara yang melebihi dari ukuran yang disyariatkan. Paham ya? Coba dibikin rahmat rahmatullah. Nggak nikah, namarakalafikum. Ya, alasannya apa? Pingin, namarakalafikum, fokus ibadah. Ya, coba dibikin rahmat rahmatullah. Fal wajib, maka yang wajib alal muslim, atas kaum muslimin, ayyas laka sabila khair basar, untuk menempuh jalannya manusia terbaik, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Alladhi kana abqan nasi wa akhsyahum, yang mana beliau adalah manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarghabu an hadhi wa sunnati, dan tidak boleh namarakallahu bagi seorang muslim pun untuk membenci bimbingan dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan At-tabattul ma'muru bihi al-inqita'u ilallah, fokus ibadah kepada Allah, bi-ikhlasil ibadah, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi ibadah saja, apa saja na'amarakallahu fikum yang disyariatkan kita lakukan, itu na'amarakallahu fikum ikhlas berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tabattul manhi'an, sementara tabattul yang dilarang itu adalah suluku maslakan nasara fi tarkin nikahi wat tarahubi fi sawami'i. Mulai lagi. Suluku maslakan nasara fi tarkin nikahi wa tarahubi fi sawami. Nah, warakallahu. Khairifitin rahmat wa rahmatullah. Yaitu menempuh cara-cara orang Nasrani. Ya. Dalam meninggalkan pernikahan. Atau melakukan tindakan kerahiban di tempat-tempat ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini namaraku. Adapun faedah-faedahnya untuk hadis ini, insya Allah kita sebutkan pada waktu yang akan datang. Yaitu maksudnya yaitu faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Naqta ibadal qadar subhanakallahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.